إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله بإذن الله عز وجل pada malam ini kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya dari bab As-Sidq yaitu hadis yang ke-55 dari awal kitab Riyadhus Salihin atau hadis yang kedua dari bab As-Sidq. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق تمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث صحيح diriwayatkan dari Abu Muhammad. Nama beliau adalah Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, hafidtu, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yaitu da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak engkau ragukan. Fa inna sidqa tumaninah, karena kejujuran merupakan ketenangan dalam hati. Wal kadhiba ribah, kedustaan adalah sesuatu yang membuat hati kita tidak tenang, sesuatu yang membuat kita gelisah. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada lafaz hadis disebutkan kalimat da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Disebutkan kalimat yaribuka. Boleh dibaca dengan fathah ya yaribuka, juga boleh dibaca dengan dhammah da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kedua-duanya boleh. Boleh dibaca dengan fathah, juga boleh dibaca dengan dhammah. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Atau da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu yang kita masih meragukan hukumnya. Sesuatu yang masih samar bagi kita hukumnya. Apakah itu halal ataukah haram? Boleh atau tidak? Kita ragu tentang hukumnya. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita meninggalkan sesuatu tersebut menuju sesuatu yang tidak ada keraguannya sedikit pun. Itulah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk, ay utruk, tinggalkan, ma tashukku fi hillih, sesuatu yang engkau ragukan pada kehalalannya. Halal atau haram, ragu kita, enggak tahu. Ragu dalam hati kita. Maka tinggalkan. Tinggalkan sesuatu tersebut. Wa'dil ila ma la tashukku bihi, ila ma la tashukku fih. Tinggalkan sesuatu yang diragukan tadi menuju sesuatu yang tidak kita ragukan tentang kehalalannya. Hadis ini sebenarnya ada kisahnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya. Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhu ketika beliau masih kecil memakan buah kurma. Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhu memakan kurma tersebut, Nabi mengambil kurma yang telah dimakan oleh Hasan Ibn Ali dari mulutnya. Diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kurma tersebut. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, kenapa beliau melakukan hal yang seperti ini? Kenapa beliau mengambil kurma yang telah dimakan oleh Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhuma? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna alu Muhammad la tahillu lana sadaqah. Kami, keluarga Muhammad, tidak halal bagi kami sadaqah. Kurma yang dimakan oleh mada Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhu adalah kurma yang dikhawatirkan adalah kurma sadaqah, atau bahkan itu kurma sadaqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dari mulut Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhu, karena kurma sadaqah atau harta sadaqah tidak halal bagi Hasan dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kurma yang telah dimakan oleh Al-Hasan Ibn Ali. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba riba. Itulah kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala terkait dengan hadis yang sedang kita baca malam ini. Dari kisah tersebut ada sebuah pelajaran terkait dengan mendidik anak. Kita perhatikan keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhu memakan harta sedekah, makan kurma tadi, diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diambil kurma tersebut. Demikianlah seharusnya orang tua dalam mendidik anaknya. Ketika anaknya melakukan kemungkaran demi kemungkaran, hendaknya orang tua berusaha untuk mengingatkannya, menasihatinya. Jangan begitu saja membiarkan anak tersebut melakukan kemungkaran demi kemungkaran. Tidak membebaskannya, harus kita didik sesuai dengan tuntunan agama. Banyak sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang menunjukkan bahwasanya beliau betul-betul perhatian terhadap pendidikan anak. Mendidik anak supaya mereka jadi anak yang baik, mendidik anak supaya mereka menjadi anak yang saleh. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan pada perbuatan ini. Di antaranya adalah hadis kisah yang kita sampaikan tadi. Dan hadis yang lainnya seperti hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Diajarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang pada saat itu masih kecil, ya gulam, wahai anak muda, aku akan memberikan pelajaran kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ketika engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Ketika engkau ingin meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah, kalau seandainya seluruh umat berkumpul menjadi satu untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya, kalau mereka berkumpul menjadi satu untuk memberikan madharat, untuk memberikan bahaya kepadamu, untuk mencelakakan dirimu, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan madharat tersebut kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada Abdullah bin Abbas yang pada saat itu beliau masih berusia muda. Ini juga hadis yang menunjukkan betapa perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pendidikan anak. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berlandaskan dari hadis-hadis ini, maka kita sebagai orang tua yang telah memiliki putra dan putri, hendaknya betul-betul perhatian terhadap putra-putri kita. Mau kita jadikan apa mereka? Ingat, yang menyebabkan mereka menjadi Nasrani, yang menyebabkan mereka menjadi Majusi adalah orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Setiap anak yang terlahir itu mereka dilahirkan di atas fitrah, di atas agama Islam. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan mereka jadi Nasrani, yang menyebabkan anaknya menjadi Nasrani Majusi, menyebabkan anaknya menjadi Yahudi. Artinya yang membuat mereka baik atau buruk itu sebabnya adalah orang tuanya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita agar tidak masuk ke dalam api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, memanggil orang-orang beriman agar mereka menjaga diri mereka dan keluarga-keluarganya. Termasuk dari keluarga kita adalah anak-anak kita. jagalah mereka agar mereka tidak terjerumus ke dalam api neraka. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu sekilas tentang faedah dari kisah Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu yang memakan kurma sadaqah kemudian diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurma tersebut dari mulutnya karena kurma tadi tidak halal bagi Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu karena itu adalah sadaqah. Kita lanjutkan penjelasan hadis Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Syikh Salih Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, qala wa qad salaka ahlul ilmi rahimahumullah fi abwabil fiqhi hadal maslak وهو الأخذ بجانب الاحتياط وذكروا لذلك أشياء كثيرة. أهل العلم dalam kitab-kitab fikih mereka seringkali menggunakan hadis ini dan yang semisalnya sebagai sebuah hukum untuk mengambil sikap kehati-hatian atau wara'. Mereka menyebutkan beberapa contoh di antaranya dalam masalah fikih misalnya. Seorang yang pakaiannya terkena najis. Dia tidak tahu bagian mana najis itu berada di pakaiannya. Tapi sebelah mananya dia tidak tahu, ragu di sebelah mananya. Kalau dia cuci bagian depannya, dia ragu, jangan-jangan bagian belakang yang terkena najis. Kemudian kalau dia cuci bagian belakangnya, dia ragu, bisa jadi yang terkena adalah bagian depannya. Lalu apa yang harus dia lakukan? Ulama fikih menjadikan hadis ini diantaranya sebagai landasan hukum. Cuci semuanya. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang engkau ragukan kepada sesuatu yang tidak engkau ragukan. Nyuci bagian depannya engkau masih ragu, dicuci bagian belakangnya juga masih ragu. Gimana solusinya? Tinggalkan itu semuanya. Tinggalkan, cuci semuanya. Cuci semuanya. Al-ihtiyat, bentuk kehati-hatiannya. Demikian pula mereka menyebutkan contoh jika ada seorang yang menunaikan salat. Ketika dia sedang menunaikan salat, syakka, muncul keragu-raguan dalam hatinya. Hal salla rak'ataini au thalatha rak'at. Tiba-tiba muncul, dia sudah menunaikan salat pada rakaat keberapa? Rakaat yang kedua atau tiga? Walam yatarajjah indahu syai'un. Dia enggak bisa memilih, artinya tidak, pokoknya dua-duanya ragu. Kalau dia pilih yang dua, dia masih ragu. Yang tiga dia juga masih ragu. Gak bisa condong pada salah satunya. Dia gak bisa membenarkan mana yang dia yakini. Fahuna, dalam keadaan seperti ini, ulama fikih menjelaskan, in akhadha bi raq'ataini sara indahu ribatun fala'allahu naqas. Kalau seandainya dia mengambil atau menjadikan bahwasanya rakaat dia adalah rakaat yang kedua, maka dia akan ragu, kemudian bingung, gelisah, bisa jadi rakaatnya kurang. Kalau dia mengambil rakaat yang ketiga, menjadikan rakaat itu adalah rakaat yang ketiga, dia juga bingung. Bisa jadi fala'allahu lam yanqus, bisa jadi rakaat yang dia kerjakan memang enggak kurang. Maka ulama fikih menjelaskan pada keadaan yang seperti ini, ya'mal bima la ribata fihi ay fa ya'mal bil aqal fa idza shakka hal hiya thalathun aw arba' falyaj'alha thalathan wa hakadha. Dalam keadaan yang seperti ini, ulama fikih menjadikan hadis ini sebagai landasan hukum bahwa dia mengambil sesuatu yang tidak dia ragukan sama sekali, yaitu apa? Bil aqal, mengambil rakaat yang paling sedikit. Kalau dia misalnya ragu apakah dia sekarang ini menunaikan salat rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, kata ulama fikih, daripada kalau dia ragu maka ambillah rakaat yang paling sedikit, yaitu tiga. Setelah itu dia lengkapi, sempurnakan kalau memang rakaatnya empat. Demikian seterusnya. Dan inilah yang dijelaskan oleh ulama fikih terkait dengan mereka-mereka yang ragu dalam menunaikan sholatnya, jumlah rakaat yang mereka tunaikan. Dan masih banyak sekali contoh-contoh yang mereka sebutkan. Asy-Syafi'i di sini, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa hadis ini merupakan salah satu hadis yang dijadikan sebagai pegangan hukum oleh ulama fikih dan yang lainnya. Sehingga dari hadis ini pula mereka para ulama membuat sebuah kaidah, ada sebuah kaidah dalam usul fikih, al-yaqin la yazullu bisyak, bahwasanya al-yaqin, sesuatu yang yakin tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang masih diragukan. Dengan contoh insyaallah akan lebih mudah difahami kaidah ini. Al-yaqin la yazul bisyak, yang namanya suatu keyakinan yang kita yakini tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang masih kita ragukan. Kaidah ini terambil dari hadis Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhu, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, dan hadis-hadis yang lainnya. Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim juga terambil darinya kaidah ini. Pada contoh yang disebutkan oleh ulama misalnya ialah jika ada seorang yang telah berwudu. Kemudian dia batal misalnya. Dia batal. Dia ragu apakah setelah batalnya dia sudah berwudu lagi atau belum. Pertama sudah wudu, kemudian dia yakin dan dia sadar tahu bahwasanya wudunya telah batal. Selesai. Kemudian muncul keraguan-keraguan beberapa saat kemudian. Apakah tadi setelah saya batal, saya sudah wudu atau belum? Ragu. Antara sudah atau belum. Sudah wudu atau belum setelah batalnya tadi. Dengan kaidah ini yang kita sebutkan tadi, keyakinan suatu yang kita yakini tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang masih kita ragukan. Sekarang yang kita yakini pada keadaan ini, bahwasanya kita yakin dan kita tahu dengan sadar kita batal. Jelas sudah batal. Yang kita ragukan sekarang, kita sudah wudu lagi atau belum setelah kita batal. Ragu kita, enggak tahu. Mana yang kita pegang, mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah al-yakin. Artinya kita masih batal. Masih berhadas. Sudah wudu atau belum? Itu sesuatu yang meragukan, tinggalkan. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak kita ragukan. Kalau batal jelas kita enggak ragu sama sekali. Pada contoh yang kita sampaikan tadi. Adapun kita sudah berwudu atau belum, ini adalah sesuatu yang meragukan yang datang setelah kita yakin bahwasanya diri kita sudah batal. Nah, keraguan-keraguan ini tinggalkan. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Pada perkara yang tidak engkau ragukan. Dan contoh-contoh yang lainnya. Inilah kaidah yang disebutkan oleh ulama fikih. Ulama'ul usul al-yakin la yazul bisyak, keyakinan tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang masih diragukan. Qala rahimahullahu ta'ala, kembali pada kitab al-imam Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, fahadhal hadithu aslun min usulil fiqhi anna syai'a alladhi tashukku fihi utrukhu ila syai'in la syakka fihi. Hadith ini merupakan salah satu usul fiqh, bahwa sesuatu yang masih engkau ragu padanya tentang hukumnya, samar bagimu hukumnya, boleh atau tidak, halal atau haram, utrukhu, tinggalkan perkara tersebut dan berpindahlah pada sesuatu yang tidak engkau ragukan padanya. Misalkan ingin memakan sesuatu makanan yang kita ragu boleh atau tidak. Misalkan ada sebuah makanan. Makanan ini aneh dan kita enggak tahu hukumnya ketika itu. Ragu, ini halal atau haram. Belum jelas bagi kita kebenarannya. Belum jelas bagi kita hukumnya. Masih ragu, halal, haram, halal, haram. Kalau makan khawatirnya ini haram, kalau enggak makan bisa jadi itu halal. Artinya ragu. Kalau kita masih ragu pada saat itu, maka gunakanlah hadis ini. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan makanan itu, cari makanan yang lain yang jelas-jelas halalnya. Ucapan juga demikian, perbuatan juga demikian. Pokoknya segala sesuatu yang kita masih meragukan, maka tinggalkan. Tinggalkan pada sesuatu yang tidak engkau ragukan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Thumma inna fihi tarbiyatan nafsiyah wa hiya anna al-insana yakunu fi tuma'ninatin laysa fi qalaq. Li'anna katiran minan nas إذا أخذ ما يشك فيه يكون عنده قلق إذا كان حي القلب. Hadis ini pula merupakan bentuk tarbiyah, pendidikan untuk jiwa kita. Selain kita ambil sebuah kaidah tadi, juga hadis ini merupakan pendidikan untuk jiwa kita. Ketika seorang insan meninggalkan sesuatu yang masih dia ragukan, beralih kepada sesuatu yang telah jelas kehalalannya, telah jelas kebolehannya, maka dia pun akan tenang hatinya, tidak gelisah. Inilah keadaan seorang yang hatinya masih hidup. Ketika melakukan perkara yang halal, memakan sesuatu yang halal, mengerjakan perbuatan yang halal, bekerja pada sebuah pekerjaan yang halal, jiwanya tenang. Enggak gelisah. Tidak gelisah. Li'anna katsiran, kebanyakan orang, ketika mereka melakukan sesuatu yang masih mereka ragukan, indahu qalaq, mereka akan gelisah, bingung, mengalami kegelisahan, enggak tenang hatinya. Ini tentunya bagi keadaan mereka yang masih hidup hatinya. Kalau orang yang sudah mati hatinya atau berpenyakit hatinya, terkadang enggak pengaruh. Sesuatu yang meragukan, bablas diambil, dikerjakan, enggak pengaruh. Sehingga yang berpengaruh, yang bisa merasakan kegelisahan tersebut adalah mereka-mereka yang masih memiliki hati yang hidup. Ketika mereka melakukan pekerjaan yang diragukan kebolehannya, yang diragukan kehalalannya, dia akan mengalami kegelisahan. Memakan makanan yang dia ragu hukumnya halal atau haram, mengucapkan ucapan yang dia ragu ini boleh atau tidak, dia akan mengalami kegelisahan, enggak tenang jiwanya, dan ini terasa, akan terasa oleh mereka-mereka yang masih memiliki hati, hati dalam keadaan masih hidup, bukan hati yang mati atau hati yang berpenyakit. Faida qata asyakku bil yakin zala anhu dzalik. Ketika seorang telah mengambil sesuatu yang yakin dan meninggalkan sesuatu yang meragukan, maka akan hilanglah yang namanya kegelisahan tadi. Dia akan hidup tenang, tidak banyak pikiran, tidak gelisah, tidak jenuh, tidak bingung, dan seterusnya. Karena yang dia ambil adalah sesuatu yang dia yakini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hadis ini, hadis da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, adalah perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam agar kita meninggalkan sesuatu yang masih syubhat. Sesuatu yang syubhat, sesuatu yang masih samar hukumnya, halal ataukah haram, boleh ataukah tidak, ini harus kita tinggalkan. Dan hadis ini semakna dengan hadis kata Rasul alaihi salatu wassalam, man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang masih syubhat, perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang masih diragukan, perkara-perkara yang masih samar hukumnya, barang siapa yang meninggalkan itu semuanya, maka dia berarti telah menjaga agamanya, telah menjaga kehormatannya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dari sikap ini, yaitu meninggalkan sesuatu yang masih diragukan, beralih pada sesuatu yang tidak dia ragukan, akan muncul sikap wara', wara', kehati-hatian. Dia tidak melakukan perkara-perkara yang masih dia ragukan. Inilah sikap al-wara', kehati-hatian. Dan wara' ini bertingkat-tingkat. Ada yang disebut dengan tingkatan, di antara tingkatan wara' yang dijelaskan ulama, di antaranya dah meninggalkan sesuatu yang masih samar. Dia khawatirkan dia akan terjerumus kepada suatu hal yang diharamkan. Meninggalkan sesuatu yang masih diragukan, dia khawatirkan akan jatuh pada perkara yang diharamkan. Itu wara'. Di antara bentuk tingkatan yang lainnya, tingkatan wara' yang lainnya, meninggalkan sebagian perkara yang diperbolehkan. Meninggalkan sebagian perkara yang dihalalkan, diperbolehkan. Dikarenakan dia khawatir, takut akan terjerumus ke dalam perkara yang Allah haramkan. Itu wara'. Dan masih banyak tingkatan-tingkatan wara' yang lainnya. Di antara bentuk contoh wara' adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diberi makanan oleh budaknya. Diberi makanan oleh budaknya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencicipi makanan tersebut, mencicipi makanan yang diberi oleh budaknya. Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencicipi makanan tersebut, sang budak bertanya, "Apakah engkau tahu dari mana makanan itu aku dapat?" Sang budak bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Dari mana makanan tersebut?" Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mengetahui. Kemudian sang budak pun menjelaskan bahwa makanan itu aku dapat dari upah uang yang aku dapatkan dari hasil meramal. Ada seorang yang datang kepadaku untuk minta diramal, padahal aku enggak bisa. Aku enggak bisa meramal. Aku menipu dia. Menipu dia. Kemudian pada beberapa waktu kemudian datanglah orang yang aku ramal tadi dan memberikan upah kepadaku, kemudian aku buat menjadi makanan yang setelah engkau cicipi. Kehati-hatian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sikap waraknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar penjelasan sang budak bahwa makanan tersebut berasal dari uang upah dia dari meramal, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memasukkan jari jemarinya ke dalam mulutnya untuk mengeluarkan apa yang telah dia makan. Ini bentuk waraknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kehati-hatian beliau. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan sikap ini tadi sebagaimana yang kita jelaskan akan muncul dari mereka-mereka yang menerapkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang engkau masih meragukan kepada sesuatu yang tidak engkau ragukan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, berkata Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa innas sidqa tumanina. Setelah menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, kemudian Syekh menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, fa innas sidqa tumanina. Kejujuran adalah ketenangan dalam hati. Dan inilah yang menyebabkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memasukkan hadis ini pada bab as-sidq, karena terdapat padanya penjelasan bahwa kejujuran adalah ketenangan dalam hati. Qala rahimahullahu, fas-sidqu tuma'ninatun la yandamu sahibuhu abadan wa la yaqulu laitani wa lait, li'anna as-sidqa munjatun was-sadiquna yunjihimullahu bisidqihim. Kejujuran adalah ketenangan dalam hati. Orang-orang yang berbuat jujur, berkata jujur, tidak akan pernah menyesal. La yandam, tidak nyesal. Tidak menyesal dengan kejujurannya. Wala yaqulu laitani walait, dan dia pun tidak akan mengatakan duhai kiranya aku demikian demikian demikian demikian. Orang yang jujur tidak akan seperti ini. Tenang hatinya, tidak akan menyesali apa yang telah dia lakukan berupa kejujuran. Dia pun tidak akan berangan-angan kalau seandainya aku tidak berbuat jujur, kalau seandainya aku semikirin seperti ini. Tidak. Li'anna sidqa, yang namanya kejujuran, itu adalah suatu perkara yang dapat menyelamatkan diri dia. Orang-orang yang jujur, as-sadiqun, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka disebabkan kejujuran yang ada pada diri mereka. Di antara buktinya ialah kisah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an dan dua orang sahabat yang bersama beliau. Ketika beliau, Ka'ab ibn Malik, Murarah dan Hilal radhiyallahu anhum tidak ikut serta perang Tabuk bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah kembali, mereka pun datang dan menyampaikan sesuatu dengan jujur, bahwasanya mereka tidak memiliki alasan yang syar'i. Dengan jujur mereka menyampaikan alasan mereka. Apa hasilnya? Hasilnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan untuk mereka. Allah memberikan atau menerima taubatnya mereka. Walaupun di awalnya terasa pahit, tetapi di akhirnya adalah suatu perkara yang sangat baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullah, wa tajidu as-sadiqu da'iman mutma'innan. Kita akan dapati orang-orang yang jujur senantiasa dalam keadaan tenang. Mesti orang yang jujur akan tenang, tidak gelisah, tidak merasa khawatir, tidak takut demikian demikian dan seterusnya. Tenang. Qala rahimahullahu taala, karena yang namanya sidq, wa man sadaqa naja. Orang yang berbuat jujur, yang berkata jujur pasti akan selamat. Dan ini yang sangat disayangkan. Kaum muslimin sebagiannya telah lalai dengan hadis ini. As-sidq tuma'nina, kejujuran adalah suatu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati. Sangat sedikit sekali kita jumpai mereka-mereka yang mau berkata jujur, berbuat jujur. Sangat sedikit. Karena mereka menganggap jika dengan kejujuran, kalau kita berbuat jujur, berkata jujur, kita akan ketinggalan. Orang yang miskin misalnya, yang ingin mencari kekayaan, entah dia orang miskin atau orang kaya, mereka beralasan, sebagiannya tentunya, kalau seandainya kita berbuat jujur, berkata dengan jujur, niscaya kita akan terus dalam keadaan seperti ini. Ekonomi kita tidak bertambah, kekayaan kita tidak bertambah. Kalau kita berkata jujur, berbuat jujur, kita akan ditinggal orang. Kita akan merasakan kepahitan-kepahitan hidup dan seterusnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, padahal sebaliknya. Dengan kejujuran seorang akan mendapatkan kemenangan. Dengan kejujuran seorang akan mendapatkan keberhasilan. Dengan kejujuran seseorang akan mendapatkan kesuksesan. Buktikan sendiri. Buktikan dengan jujur, insyaallah taala Allah akan memberikan keselamatan, memberikan kemenangan, memberikan kesuksesan, memberikan keselamatan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebabkan telah hilangnya rasa ini, tidak ingin berbuat jujur, maka banyak terjadi kemaksiatan-kemaksiatan, banyak terjadi tipu-menipu, banyak terjadi perbuatan, yakni memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, mengambil, mencuri, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka tidak jujur. Mengapa mereka tidak jujur? Karena mereka tidak merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya mereka memiliki rasa bahwasanya Allah mengawasi dia, niscaya dia akan berkata dan berbuat dengan jujur. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bi'idnillahi azza wa jal, kita lanjutkan ba'dal adhan, fal mu'adzin yu'adzin, fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Qala wal kadhiba riba. Kejujuran adalah ketenangan dalam hati. Adapun kedustaan, lawan dari as-sidq, merupakan kegelisahan dalam hati, sesuatu yang meragukan dalam hati. Qala asy-syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, amma al-kadhibu fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ribatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis bahwa kedustaan adalah sesuatu yang riba, masih diragukan, dia hati dia ragu, hati dia tidak tenang, hati dia gelisah. Oleh sebab itu, kita akan jumpai orang-orang yang berkata dusta, orang-orang yang berdusta, hatinya sendiri enggak tenang, jiwanya sendiri enggak tenang. Dia pun akan memiliki pikiran, apakah orang itu akan mempercayai kita atau tidak. Sudah ragu, sudah gelisah. Ini keadaan orang yang berdusta. Ketika menyampaikan suatu ucapan yang dusta, ucapan yang bohong, hati dia gak tenang. Hati dia gak tenang. Dia akan memiliki pikiran, apakah orang itu akan percaya, orang lain akan percaya kepada dia ataukah tidak. Ini bentuk ribahnya, bentuk kegelisahannya. Qala asy-syekhu rahimahullahu taala, sehingga orang-orang yang berkata dusta, idza akhbaraka bil khabari qama yahlifu billah innahu sidq, sehingga engkau ketika mendapatkan berita dari orang-orang yang dusta, ketika ada orang yang berdusta menyampaikan beritanya, seringkali orang ini bersumpah bahwa apa yang dia sampaikan adalah perkara yang benar. Mengapa mereka bersumpah? Supaya tidak dituduh enggak-enggak oleh orang lain. Supaya orang lain itu bisa langsung percaya bahwa berita yang dia sampaikan adalah berita yang benar. Inilah yang dilakukan oleh kaum munafikin. Ketika mereka tidak ikut perang bersama Rasul alaihissalatu wassalam, pada perang Tabuk misalnya, ketika Rasul alaihissalatu wassalam telah kembali, mereka datang kepada Rasul alaihissalatu wassalam dan bersumpah. Bersumpah menyampaikan kepada Rasul, kemudian mereka pun menyampaikan udur-udur mereka, alasan-alasan mereka. Dusta. Mereka bohong. Mereka bersumpah supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya kepada mereka. Rasul alaihi salatu wasallam menerima secara zahirnya, secara apa yang mereka tampakkan. Adapun perkara-perkara yang tidak nampak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serahkan kepada Allah subhanahu wa taala. Diserahkan kepada Allah subhanahu wa taala, yang kemudian Allah mengabarkan tentang keadaan mereka dengan keadaan yang jelek. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, idan khulasahnya, na'khudu min hadzal hadits, dari hadis ini kita mengambil sebuah pelajaran bahwa wajib bagi setiap insan untuk meninggalkan al-kadzib, meninggalkan sesuatu yang dusta. Ila sidq, tinggalkan kedustaan itu dan beralihlah kepada kejujuran. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak diragukan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ketiga dari bab as-siddiq. Qala rahimahullah an Abi Sufyan Sakhr ibni Harbin radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati Hiraql qala Hiraql famadha ya'murukum, ya'ni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan qultu yaqulu u'budu Allaha wahdahu la tushriku bihi shay'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-afafi was-silah. Muttafaqun alaihi. Hadith Abi Sufyan Sakhr Ibn Harbin radhiyallahu anhu, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi pada bab As-Sidq, merupakan ringkasan dari hadith yang cukup panjang, yaitu tentang percakapan Abi Sufyan dengan Hiraql. Hiraql seorang raja yang cerdas, telah membaca kitab-kitab, kitab Injil, kitab Taurat, telah membaca sejarah, mengetahui Rasul yang akan datang. Ini Hirakal. Kemudian ketika Abu Sufyan bersama rombongannya dari Quraisy datang ke negeri Syam, Hirakal pun memanggil Abu Sufyan dan rombongannya. Kemudian Hirakal bertanya kepada Abu Sufyan atau bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi? Artinya siapa di antara kalian, yakni Abu Sufyan dan rombongannya, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan nabi tadi, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya? Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang ketika itu masih musyrik, mengatakan, aku yang lebih dekat nasabnya. Aku yang lebih dekat nasabnya dengan Nabi. Maka Hirakal pun memanggil Abu Sufyan dan bertanya dengan beberapa pertanyaan melalui penerjemahnya. Pertanyaan yang disampaikan oleh Hirakal diantaranya ialah tadi, apakah orang tadi yang mengaku sebagai seorang nabi berasal dari keturunan yang baik atau tidak? Apakah orang ini yang mengaku sebagai seorang nabi memiliki atau sebelumnya ada orang tua-orang tuanya yang menjadi seorang raja? Tidak. Apakah orang-orang yang mengikuti nabi ini dari kalangan mereka-mereka yang terpandang atau mereka-mereka yang lemah, dari kalangan yang lemah yang mengikutinya? Apakah semakin bertambah atau semakin berkurang? Bertambah. Dan seterusnya dari pertanyaan yang disampaikan oleh Hirakal, dan di antara pertanyaan yang beliau yang disampaikan oleh Hirakal adalah, famada ya'murukum, apa yang diperintahkan oleh nabi itu, apa yang dia perintahkan untuk kalian? Nah, dijawab oleh Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang ketika itu masih musyrik, qultu yaqulu u'budullah wahdahu. Dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan dia memerintahkan kami untuk meninggalkan apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kami. Wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silah. Kemudian dia pun memerintahkan kami untuk menunaikan salat, berkata jujur, berbuat jujur, wal afaf, menjaga kehormatan diri, dan menjaga tali silaturahmi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pertanyaan ini, hadis ini belum selesai. Setelah selesai pertanyaan ini, kemudian Hirakal pun menjelaskan apa yang telah dia tanyakan tadi. Yang pada intinya Hirakal mengetahui bahwa seorang nabi itu ciri-cirinya demikian. Ciri-cirinya apa yang telah ditanyakan oleh Hirakal itu adalah nabi. Artinya Hirakal mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, benar-benar nabi, bukan hanya orang yang sekedar mengaku bahwa dirinya nabi. Tidak. Itu adalah nabi benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana Hirakal mengetahuinya? Dari mana Hirakal meyakini bahwa itu adalah nabi? Tahu dengan yakin itu adalah nabi? Karena Hirakal membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Membaca Taurat, membaca Injil, dan seterusnya. Zaki, dia adalah raja yang cerdas. Nasrani dia. Tapi dengan sebab dia membaca kitab-kitab At-Taurat, membaca kitab Injil yang masih benar tentunya. Naam. Dia tahu bahwasanya nanti akan datang Nabi yang akan menguasai kekuasaannya. Dan ternyata betul. Yang disebut sebagai Nabi adalah ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari sini ada sebuah faedah bahwa dengan mempelajari sirah, seseorang bisa mengetahui agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mengetahui agama para nabi alaihi mussalatu wassalam. Dari mana Hirakal bisa mengetahui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena membaca sirah, membaca sejarah hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan dalam kitab Injil, dalam Taurat, dan kitab yang lainnya. Qala asy-syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, lakin sa'ala Abu Sufyan amma kana ya'muruhum bihi, fa'akhbara bi'annahu ya'muruhum. Hirakal bertanya kepada Abu Sufyan tentang apa yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Maka Abu Sufyan radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beribadahlah kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Maka jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan beribadah kepada malaikat. Jangan beribadah kepada rasul. Jangan beribadah kepada batu, pohon, dan yang lainnya. Karena ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita telah mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala wal-iyadu billah. Kalau kita persembahkan ibadah ini kepada malaikat sekalipun, berarti kita telah melakukan kesyirikan. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Disebutkan dalam hadis ini, la tusyriku bihi syai'an, dengan suatu apapun. Kalau kita mengerti ilmu an-nahu atau bahasa Arab, akan faham bahwa makna syai'an ini segala sesuatu, apapun dia. Segala sesuatu, umum. Baik dari kalangan malaikat, nabi, rasul, orang-orang saleh ataupun selain mereka, tidak boleh bagi seorang hamba mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, fal ibadatu lillahi wahdah. Ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan inilah dakwah, ajaran yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأْبُدُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ. Dan tidaklah kami utus sebelum seorang rasul, melainkan kami berikan wahyu kepada mereka bahwasanya tiada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Yakni kata Allah subhanahu wa ta'ala, beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara dalil bahwa ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nu'il wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Inilah agama para anbiya, para nabi, para rasul. Mereka mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat rasul, mereka mengajak agar beribadah kepada Allah dan meninggalkan at-taghut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini perintah yang pertama yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Abu Sufyan menjawab pertanyaannya Hirakal. Fa bi'idnillahi azza wa jal, perintah-perintah yang lainnya yang disampaikan oleh Abu Sufyan sebagai bentuk jawaban kepada Hirakal akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi azza wa jal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum, jazakumullah.